lompat mendaratan pating kuriling neangan lawan pating kalatro kana pantol hati tapi ku kurang paksa di kotret kenina hati diri tunda di kurat kenina rasa diri tunda dibuka dibaca kurang dua dijaga diriksa minuh rasa kehemat sampai